Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman masida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kembali Ustazuna Abu Sama Hafidhullah ada udzur, beliau safar. Insyaallah kita isi kekosongan di malam ini. Seperti biasa kita bacakan dari soal-soal yang diajukan kepada Syekh Al-Alamah Fauzan Saleh bin Fauzan Ali Fauzan Hafizallah Ta'ala dalam risalah yang diberi judul Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahiji Al-Jadidah. Ma'asyar al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kepada pembacaan, ada beberapa pertanyaan ditanyakan di sini. Yaitu tentang masalah berkorban. Mana yang harus saya dahulukan, membayar hutang atau kurban atau berkorban? Kalau saya bayar hutang tidak bisa berkorban. Kalau saya berkorban saya tidak bisa bayar hutang. Sedangkan hutang itu sudah jatuh tempo beberapa bulan yang lalu dan belum tahu kapan lagi bisa dapat uang karena kerja serabutan. Ini kondisi seorang ikhwah yang memiliki kesemangatan di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kadang terbentur ketaatan tersebut dengan kondisi lain yang menyebabkan akhirnya bimbang, bingung mana yang harus didahulukan antara dua amalan ketaatan. Sehingga di sini dikarenakan momennya adalah momen mendekati hari kurban, maka di sini si penanya ada dua problem. Problem bayar hutang dan problem mau berkorban dalam kondisi masih punya tanggungan hutang. Dengan gambaran yang ada di sini, kondisinya ikhwah tersebut tidak memungkinkan untuk melunasi hutang, membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo. Akan tetapi dia memiliki keinginan pula melakukan ikut serta berkorban. Maka perlu diketahui bahwasanya yang namanya hutang itu adalah hukum asalnya wajib untuk dibayar apabila sudah ada kemampuan apalagi sudah datang temponya waktu pembayaran yang telah disepakati dalam akad. Ketika ada kemampuan, kemudian ditunda, tidak dibayarkan, dalam keadaan dia sama sekali tidak iktidar, tidak meminta udur, tidak meminta keringanan kepada pihak yang menghutangi, maka itu jatuh ke dalam perbuatan zulmun, kezaliman, yang Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan dari hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun, seseorang yang menunda pembayaran hutang dalam keadaan mampu membayarnya, maka itu termasuk kedzaliman. Dan kedzaliman adalah haram. Sehingga membayar hutang ketika ada kemampuan dan sudah jatuh tempo termasuk perkara yang wajib. Adapun masalah berkorban yang ini masih diperselisihkan oleh para ulama dalam hukumnya. Wallahu ta'ala alam, yang rajih yang dipegang oleh jumhur ulama adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan di sana ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Dan wajibnya itu pun ala man qadara lahu, man kana lahu qudra aw sa'ah, bagi orang yang memiliki kemampuan, kelonggaran rizki. Sehingga kalau dia punya hutang, kalau dia mau berkorban enggak bisa bayar hutang, maka kondisi ini merupakan qarinah, indikasi orang tersebut enggak mampu, enggak punya kemampuan. Seandainya kita ngikuti pendapat yang wajib, berkorban itu wajib bagi yang mampu, maka tatkala dia tidak memiliki kemampuan, tidak ada kelonggaran rezeki, enggak menjadi wajib lagi. Maka baginya hukum sunnah. Maka perkara yang bertembungan enggak memungkinkan digabungkan, bayar hutang dan berkorban, maka salah satunya yang dikalahkan adalah perkara yang sunnah, sedangkan yang wajib harus didahulukan. Yang wajib adalah membayar hutang ketika ada kemampuan dan sudah datang temponya. Sudah datang temponya, sehingga harus didahulukan membayar hutang. Adapun berkorban, maka karena sunnah, maka bagi dia untuk bisa melakukannya di kesempatan lain. Di kesempatan lain, mungkin di tahun kedepannya. Dan banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar diberi kesempatan dan kemampuan untuk tahun berikutnya agar bisa ikut serta melakukan ibadah berkorban tersebut. Jadi kalau dipilih mana yang didahulukan, membayar hutang atau berkorban, dengan kondisi yang digambarkan, maka baginya mendahulukan membayar hutang. Karena apabila dia tunda dan si yang menghutangkan dalam keadaan menunggu-nunggu pembayarannya, maka dia tunda pembayarannya, maka itu termasuk zulmun. Dan kedzaliman itu harus kita waspadai, kita khawatirkan dari diri kita. Karena al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman tersebut merupakan dzulumat, kegelapan di akhirat kelak. Atau kedzaliman tersebut di dunia itu pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah balasannya di akhirat kelak ketika di dunia itu tidak ditunaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan berikutnya ditanyakan pula terkait dengan berkorban. Bolehkah kita berkorban tapi uangnya kurang? Tapi sama orang yang punya sapi boleh dicicil dan dibayar setelah penyembelihan. Ini pun hampir mirip. Intinya kondisi ikhwah tersebut ada kesemangatan ingin berpartisipasi, ikut serta melanjalankan ibadah korban, tapi enggak memiliki kemampuan, tidak memiliki sa'ah, kelonggaran rezeki. Dalam hal ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kembali kepada apa yang kita sebutkan awal, bahwa yang disebutkan oleh jumhur ulama yang namanya berkorban adalah sunnah mu'akkadah. Dan di sana ada ulama yang berpendapat wajib, itu pun dikaitkan dengan orang yang mampu. Kalau enggak mampu, maka tidak wajib baginya. Sehingga kalau kita tergolong orang yang enggak mampu, maka kita harus mengetahui kadar diri kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Ini harus kita sadari. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali berdasarkan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam firman-Nya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kapan kita ada kemampuan, kita jalani. Dengan keikhlasan, dengan lapang dada, mencari pahala di sisi Allah dan mencari ridha Allah SWT. Kalau belum mampu, jangan memberat-beratkan diri. Nabi kita alaihissalatu wassalam melarang kita dari perbuatan takalluf. Memberat-beratkan diri, membebani diri di luar kemampuannya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nuhina anit takalluf. Kita dilarang dari perbuatan takalluf, memberat-beratkan diri. Kalau memang tidak ada kelonggaran rezeki, sudah kita tidak usah berkorban. Itu lebih ringan kondisinya. Itu lebih ringan kondisinya bagi kita. Dan seseorang itu bisa melihat kadar dirinya. Kalau memang dirinya diperkirakan di saat tahun ini itu belum mampu berkorban, tetapi ada mungkin harapan yang bisa untuk membayar dengan mungkin dia punya tabungan pada seseorang yang belum bisa diambil, atau mungkin dia uangnya sedang dipinjam oleh seseorang sehingga suatu saat bisa diambil, atau ada harapan dia itu bisa bekerja menghasilkan pendapatan sehingga bisa membayarnya. Maka kalau kondisinya memang dia perkirakan ada kemampuan demikian, fala haraj. Enggak mengapa berkorban dengan hutang. Imam Ahmad rahimahullah membolehkan bagi seseorang untuk melakukan korban dengan hutang dengan catatan ada harapan atau perhitungan kalau dia itu akan ada pendapatan pemasukan kedepannya yang bisa untuk membayarnya. Tapi kalau sama sekali secara perhitungan dalam keseharian atau per bulannya pendapatan itu pas-pasan, bahkan kadang minus, kekurangan, maka kondisi yang seperti ini jangan sampai memberat-beratkan diri. Jangan sampai terjatuh ke dalam takalluf yang itu dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga tahan. Jangan sampai kita ikut berkorban dengan hutang yang akhirnya menyebabkan kita terlilit hutang. Tidak ada kemampuan membayar. Akhirnya sana sini kita itu terbebani dengan tagihan hutang. Maka ini dihindarkan. Dan kondisi orang yang mengetahui kadar dirinya, itulah kondisi orang yang akan dirahmati oleh Allah SWT. Kata Umar bin Abdul Aziz, rahimallah, rahimallahu imra'an, arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmatin seseorang yang dia tahu kadar dirinya. Dalam keadaan apapun, dalam masalah ibadah, mau berkorban, lihat dirinya ada kemampuan apa tidak. Kalau mau hutang, tertarik dengan tawaran, boleh dihutang. Nanti bayarnya setelah berkorban. Ada kemampuan untuk membayar apa tidak. Diperhitungkan apakah kedepannya dia punya pendapatan, penghasilan yang bisa untuk mencicilnya apa tidak. Kalau ternyata pas-pasan, apalagi seringnya min, kurang dengan tiap harinya atau tiap bulannya pendapatan dianggarkan ini dan itu. Apakah untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk biaya sekolah, pendidikan anak-anaknya, atau untuk kebutuhan di rumahnya bayar listrik, dan yang lainnya. Ternyata kurang. Ternyata min atau bahkan pas-pasan paling tingginya. Maka yang seperti ini kita harus tahu kadar diri kita. Kita tergolong orang yang menengah ke bawah. Tergolong orang yang menengah ke bawah. Sehingga sadarilah kondisi yang seperti itu hendaknya dijalani dengan lapang dada, dengan ridha terhadap takdir Allah, ketetapan Allah SWT yang demikian. Jangan kemampuan kita menengah ke bawah, pengennya menengah ke atas. Pengen melakukan kelebihan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam sisi kelebihan rezeki. Jangan. Karena kalau memang kita enggak mampu, Allah SWT tidak membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani kita ibadah, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, satu bentuk amalan kita tidak mampu, kita bisa mungkin menempuh cara melakukan ketaatan yang lain. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ahli dusur. Mereka orang-orang yang punya harta banyak. Dengan hartanya mereka bisa bersedekah, berinfak, atau melakukan ibadah-ibadah yang terkait dengan maliyah, ibadah harta benda. Kalau yang enggak punya harta kelebihan, dia enggak bisa bersedekah, dia tidak bisa berinfak, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah maliyah yang terkait dengan harta bendanya dari kelebihan rezekinya. Maka bisa melakukan dengan amalan yang lainnya. Yang Nabi alaihi salatu wassalam membimbing para sahabatnya ketika mengadu kepada kondisi mereka yang enggak punya harta, merasa iri dengan orang-orang yang kelebihan harta mereka zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang yang memiliki harta mereka bisa mendapatkan banyak pahala dengan amalan-amalan ketaatan yang mereka mampu, sedangkan kami tidak mampu. Nusallun kamanusalli wasumun kamanusok nasumu wawatasadakuna bifuduli ujurihim atau bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi ternyata apa? Mereka memiliki kelebihan. Mereka bisa bersedekah dengan sisa-sisa harta mereka, kelebihan harta mereka. Adapun kami enggak mampu melakukan hal ini. Maka Rasulullah memberikan solusi agar supaya melakukan amal-amal kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, yaitu zikir kepada Allah, bertahmid, bertahlil, dan zikir-zikir yang lainnya. Itu bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hal ini, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kalau memang belum ada kemampuan, dan diri kita menyadari memang kita enggak mampu walaupun dengan cara menghutang, maka jangan dipaksakan, jangan memberat-beratkan diri. Nuhina anit takalluf, itu yang harus kita perhatikan. Allah tidak membebani beban ibadah yang di luar kemampuan hamba, dan ketika hamba memberat-beratkan diri, nuhina anit takalluf, ternyata Rasulullah melarang kita dari memberat-beratkan diri. Ini yang hendaknya dipahami oleh kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masalahnya maka itu dari syaitan dan dari minimnya ilmu ana, dan ana beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.